Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba Allah, jemaah pencari kebenaran dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama kita bersyukur kepada Allah karena ilmu dari hari ke hari kita pelajari makin terasa kurang dalam dada kita. Saya membaca kitab dalam sehari itu tidak kurang 3 judul. Setiap saat. Tidak kurang 3 judul setiap saat. Makin dibaca, makin terasa enak, makin ingin nambah, makin ingin nambah. Karena ada 4 perkara yang tidak akan puas-puasnya di dunia ini sampai mati, bahkan ke surga besok. 4 perkara yang tidak akan puas-puasnya di dunia ini. Pertama, hujan dengan bumi. Tak pernah kedengaran oleh kita bumi menolak hujan. Tidak pernah kedengaran oleh kita bumi menolak hujan, atau hujan tidak mau menimpa bumi. Dan itu orang tak pernah puas-puasnya itu. Yang kedua, malam siang. Siang tak pernah menolak malam, malam tak pernah menolak siang. Dia silih berganti datang dan tak puas-puas. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan. Tak ada kamusnya di dunia ini laki-laki bosan dengan perempuan, perempuan bosan dengan laki-laki. Kecuali orang ada punya kelainan. Kalau dia punya penyakit, Allah alam itu barangkali yang benci. Tapi yang namanya normal, sakinah, rahmah, mawaddah, itu selalu dari kembangkan oleh Al-Quran. Karena fitrah insaniah, fitrah insaniah yang selalu diberikan oleh Allah, dua dalam dunia ini. Yang keempat, orang berilmu dengan ilmunya. Orang penuntut ilmu dengan ilmunya tak pernah puas. Yang keempat inilah yang sedang kita dalami. Berhubungan dengan wali, mudah-mudahan malam ini selesai. Tergantung kemarin itu dengan wilayatun khassah, perlindungan Allah dan pertolongan Allah secara khusus. Ini diberikannya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan hamba-hambanya yang muti'in dan hamba-hambanya muttaqin. Mukmin, muti'in, ya kemudian muttaqin. Yang selama ini kita tidak mendengar mukmin muti'in. Orang mukmin, orang yang selalu taat, yang istilah dalam tauhid tidak kita temui, tapi di sini kita temui. Kenapa? Karena ada mukmin fasik, ada mukmin yang berbuat fasik dia. Yang sini yang diminta oleh perlindungan Allah itu muti'in, bukan yang fasikin. Kemudian muttaqin. Muttaqin kemarin kita mulai definisikan, kemudian martabat muttaqin, kemudian buah yang akan diterima oleh manusia yang bertakwa nanti. Setelah itu sebanyak 32 macam. InsyaAllah kita teruskan sebelum kita masuk kepada asma dan sifat yang berbunyi al-awwalu wal-akhir wal-zahir wal-batin. Lebih bagus kita selesaikan buah takwa yang akan diterima oleh orang yang bertakwa. Martabat takwa kemarin 3. Orang yang selalu menghindarkan diri daripada kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, itu martabat pertama. Yang kedua, orang yang selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan dosa, baik itu perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu adalah martabat yang kedua. Martabat ketiga, rahasia pribadinya, baik itu yang baik ataupun yang buruk, selalu dia berhati-hati agar jangan sampai menghilangkan hak. Tentu ketaatkan kepada Allah, hak dari Allah, hak Al-Quran. Kalau dia berhati-hati, tentu dia namanya takwa yang ketiga. Inilah yang dipakai oleh para sahabat. Inilah yang dipakai oleh salafun as-salih. Ini yang dipakai oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya mereka tidak henti-hentinya tazkiyatun nufus, tidak henti-hentinya mensucikan jiwa, berusaha untuk rahasia pribadi itu jangan sampai melanggar yang hak karena sibuk dengan rahasia pribadi. Para sahabat dia sangat berhati-hati ini. Kemudian hamba Allah, buah yang akan kita terima nanti setelah kita orang bertakwa ada 32 macam yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab kita ini tertulis bunyinya, samaratut taqwa, hasil-hasil dari ketakwaan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau semuanya. Ada 32 macam. Nanti setelah tiba di ayatnya baru kita ambil sedikit. Dan sekarang wilayatun khassah. Wilayatun khassah itu perlindungan secara khusus yang diberikan oleh Allah dan pertolongan secara khusus diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin, muti'in, muttaqin. Ada beberapa poin. Poin pertama, perlindungannya adalah inayatuhu wa lutfuhu bi'ibadil mu'minin wa tawfiqihim wa tawfiquhum bitarbiyah ala al-iman wal bu'di an sabilid dalal wa khasran. Pemeliharaan Allah dan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya yang mukmin dan taufiknya Allah terhadap pendidikan yang diberikan oleh Allah atas iman-imannya yang telah menebal dan menjauhkan mereka dari jalan kesesatan dan kerugian. Di sifat lutfinya Allah kita terima, pemeliharaan Allah kita terima, sifat taufiknya Allah kita terima untuk mentarbiah iman. Iman ini terpaksa dididik, kalau ada dididik dia lari dia. Nah, kalau tidak kita tarbiah iman kita, ini lari dia, liar dia dari kita. Terpaksa kita tarbiah. Apa arti tarbiah? Dilatih. Tarbiah dilatih, dididik, dilatih. Kadangkala dia lari, panggil di depan. Tarbiah. Kemudian Allah jauhkan kita dari jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan yang membawa kerugian. Apa kata Allah? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong orang-orang yang telah beriman kepadanya. Yukhriju yang terus menerus mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kezaliman kezaliman, ila nur, kepada satu cahaya. Zalim itu kalau dibawakan yang pertama syirik, itu yang zalim, kepada syirik. Yang kedua menyalahi sunnah. berbentuk maksiat dalam akidah, noda dosa dalam tauhid, itu semuanya zulumat. Melanggar perintah Allah yang sunnah begini dibeongkan salah jalan, itu zulumat semuanya. Ilan nur, satu cahaya iman Islam. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang-orang kafir itu penolong mereka adalah taghut. Taghut itu siapa? Iblis pertama, setan, jin kafir, jin nakal, paranormal, dukun, ahli tenung. Di sini dibikinnya yang taghut itu ada semuanya. Dia datang pada kita pakai jubah, tapi dia mengobat orang tua-tua renta, katanya sebentar lagi bisa sembuh. Paranormal. Paranormal, dukun, sihir, yang selalu mensihir orang yang kerjanya. Apalagi pertarungan dagang hari ini. Wah, mensihir, tuh disihir, nih disihir, nih disihir. Semuanya itu taghut. Itu yang taghut. Yukhrijunahum, mereka ini kompak untuk mengeluarkan mereka yang beriman tadi, minan nur, dari satu cahaya, ila zulumat, kepada kezaliman-kezaliman yang banyak tadi. Allah beritahu, ulaika ashabun nar, mereka taugut itu penduduk neraka itu. Hati-hati kalian, ulaika ashabun nar, mereka taugut itu penduduk neraka. Hum, mereka dalam neraka, khalidun. Khalidun itu isim fa'il lagi, yang tak punya waktu, setahun ke dua tahun ke tiga tahun, tidak. Khalidun, orang yang kekal di dalamnya. Jaledo. Jadi enak membacanya surah Al-Baqarah ayat 257. Nanti tengok di tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan, tengok situ, nampak sekali itu 257 surah Al-Baqarah. Itu yang pertama, ya, pertolongan Allah secara khusus buat kita itu dipeliharanya kita, ya, diberinya kita sifat lutfi, kelembutan hati, kemudian diberinya kita taufik bitarbiyatul iman. Senang Allah kita belajarnya, senang dia, merasa taufik dia, tidak gundah gelana hati. Oh, luar biasa itu. Ini yang kata tema yang kedua, inayah Allah, apa, wilayatul khassah, pertolongan Allah atau perlindungan Allah secara khusus. Ghufranu zunubihim wa rahmatihim, Allah memberikan keampunan dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Syarat, jangan ragu, ingin berdoa, mutsqin bil ijabah wa muqinun bil ijabah, yakin seyakin-yakinnya doa kita itu dikabulkan Allah. Itu syarat. Sebab dia mengatakan sini, diampuni seluruh dosa mereka dan mereka dikasih rahmat. Apa kata Allah? Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau adalah pelindung kami ya Allah, maka oleh sebab itu ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik orang yang selalu mengampuni dosa. Syaratnya apa? Mungkin bil ijabah, yakin seyakin-yakinnya doa kita dikabulkan Allah. Akan salah pak di pandangan Allah, Rasul marah ya kalau pak doa, awak kan cik minta, kau buita soradinyo lah. Kau juga kami minta ni. Di kau buita urusan inyo. Ini doa bertele-tele ini. Memang manusia Allah. Indak boleh. Ingat rukun doa tu mungkin, yakin seyakin-yakinnya doa kita diterima Allah. Jangan ragu-ragu, indak boleh. Kalau manusia boleh gitu, awak minta kau dibayar, tidak masalah. Sebabnya dia mahal. Dia mahal ya? Dia mahal. Allah mahal. Kaya. Tak ada satu permintaan yang tidak akan dikasihnya karena dia as-samad. As-samad. Itu kita kita pelajari itu. Jadi rukun doa itu mungkin bil ijabah. Yang kedua, elok-elok nak dimakan, nak diminum, elok-elok. Sebab itu penghalang. Kok berpakaian elok-elok pakaian, jangan sampai buka aurat, menutup aurat. Itu termasuk rukun. Tapi yang nomor satu tadi, setelah kita ini makan dah bersih, ya kan, minuman dah bersih, pakaian dah bersih, lantas kita masih ragu berdoa, Allah marah. Saya ini bukan manusia. Mungkin bil ijabah. Wajib yakin, saya yakin-yakinnya doa dikabulkan Allah. Udu'uni astajib lakum. Istatu mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa. Malu deh kalau hamba dan mendoa kadang tidak ada yang kabulkan, malu deh nyinyo. Apa anu jeli tu? Tadi kita doa, kita bul azkar, ketemu di situ bahasanya. Jadi sini Allah mengampuni dosa-dosa mereka orang mukmin dan merahmati mereka orang mukmin muttaqin muta'in. Kalau wilayahnya itu minta pertolongan kepada Allah itu botwe-botwe. Ya ragu-ragu. Ya sama-sama kita hadapi, kesulitan kita sama-sama hadapi, kemudahan sama-sama kita hadapi. Yang sering terlanjur kita ketika mudah diberikan Allah, kita tidak minta bantu lagi pada Allah. Ketika soi la tasosa ikan dibole abokodo tabu. Ya Allah, ya Allah, kemana kan kami tak minta bantu oleh engkau tanya. Ketika la tasosa ikan kabo, kabole tantu ya. Tasosa ikan kabole. Ha? Dah dapat lebih lagi leh. Tadi ni, ikutlah diambil lah ha. Ikan lagi lah, sekolah boleh lah. Dah tuan tak anak kalu ni saleh. Abok minta bantu. Itu nama tasosa ikan kabo, kabole namoru. Itu istilah tampar ini ya. Pak tu tahu tu. Dia tahu. Ih, tanyaan tu apa itu. Tahu nak cuba imah. Cuba ingin. Ini kami dahulu kok cerita sekete. Kalau bonca sungai, itu kami bendung pak. Dengan pagar, apa nama, bambu. Itu nama boleh. Bisa digulung. Jadi lingkar ni. Aku ada tambun situ, bobo, ansang-ansang, dati, ikan di bawah. Dilingkau dengan bolek tadi, dengan bambu yang sudah dianyam semacam tikar. Nah, dilingkar, buangkan ikan. Awak pun masuk ke dalam menyokok, mengoceh. Nah, ikan botobangan dia layu. Tontu-tontu iduang pagar tadi. Nah, itu namo lata sosa ikan kabo, kabolek. Tak dapat minta anci deh. Nah, ngadukin seci. Kan jelek apa tu tu? Aco tanyaan tu kelihatan. InsyaAllah dapat deh. Dah, ini yang penting. Jangan ketika tidak ada lagi tempat lari langsung. Tak boleh begitu. Anta waliyuna. Allah, engkaulah ya Allah yang akan melindungi kami. Maka oleh sebab itu, ighfir lana. Ampunilah dosa kami. Apa arti ghafran? Ghafur, ghafar. Allah ampuni dan Allah tutup. Bekas ampunan tak tengok ni leh. Kalau ada ampuni ditutupnya. Atau artinya ghafur, ghafar. Al-afu, Allah ampuni, Allah hapus. Kan jelayan? Ha. Allah ampuni, Allah hapus. Tak ada bekas lagi. Kalau ghafar tadi, Allah ampuni, Allah tutup. Tak bisa dilihat lagi. Itu yang ghafar itu. Faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin. Ghafirin. Yang ketiga, wilayatul khassah adalah Allah memberikan dukungan kepada kita dan pertolongan atas udu musuh-musuh kita. Ini musuh kita sini. Rasulullah kalau dah bilang oleh dia berperang, 3 bulan akan kejadian perang, musuh dah ketakutan. Dah datang penyakit ru'ud, gentar, ketakutan. Kenapa demikian? Para sahabat, wilayah khasahnya benar-benar. Mereka kepada Allah itu betul-betul minta perlindungan, tak ragu-ragu. Sehingga pertolongan Allah itu atas musuh mereka cepat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ragu nanti musuh itu yang akan menggerogoti hati kita. Jangan sampai ragu. Allah akan memberikan pertolongan atas musuh. Artinya ini musuh kita berada di atas. Apa doa kita? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kenapa tuh? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jangan kami yang di bawah, kami di atas. Artinya kemenangan. Kalau awak di bawah, awak akan naik jauh. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana. Engkaulah tempat kami minta bantu, minta pertolongan, minta perlindung. Anta waliyuna, engkau yang melindungi kami, ya Allah. Kalau anta maulana, tempat kami minta perlindungan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau lari baca orang salat, orang doa, Allahu akbar walillahil hamd. Khusyuk. Durian. Ada berapa itu? 3. Kemudian anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, surah Al-Baqarah 286. Kemudian Allah katakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah tempat kamu meminta perlindungan. Wa huwa, dan dia khairun nasirin, yang sebaik-baik memberikan pertolongan. Ketika terjadi perang Uhud, ya, Abu Sufyan berkomentar dia kepada sahabat-sahabat ketika itu. Apa kata Abu Sufyan di peperangan Uhud? Lana uzza wa la izza lakum, katanya. Kami punya uzza, kalian tidak ada uzza kalian. Apa uzza itu? Patung godang. Kami ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Kalian mana Lata, kalian mana Uzza, kalian mana Manat kalian? Qala an-nabi li sahabah. Nabi pun berkata kepada sahabat, ajibu, jawab. Keledek-keledek Abu Sufyan ini jawab. Kenapa kalian lepas saya begitu? Dicemehkan ya kalian. Kami punya Uzza, punya Lata, punya Manat. Kalian apa yang kalian tahu? Apa yang kalian punya? Kata si Abu Sufyan, para sahabat, kedengarlah Rasulullah. Rasul suruh, ajibu, jawab. Sifat Rasulullah, sifat para sahabat Rasulullah tahu kita. Tidak pernah melangkai guru. Qalu, mana kul ya Rasulullah? Mereka berkata, apa nangkan kami katakan ke Abu Sufyan tu? Kalau dia pikir kan bisa. Tapi lah yang adabnya anak murid tidak pernah melangkai guru. Qala, Rasulullah berkata, qulu Allahu maulana walau maula lakum. Allah tempat kami minta perlindungan. Kalian tidak ada minta perlindungan kalian. Uzza tu apa? Tuan tu ngecen aja tahu. Bungku aja tak bisa. Metogak tak bisa. Melongki kanan tak bisa. Itu yang menolong kalian. Allah maulana wala maula lakum. Kalian tidak pernah punya maula. Atau diam sekali tu. Nyetan tu bono Abu Sufyan dulu. Tersobui turu tantu. Tepaku mulu. Tidak bisa ngecek deh. Karena dia mengerti apanya wali, apanya mau. Maulah cuma istikbarnya itu yang tidak tanggung. Sombongnya itu tidak tanggung. Hatinya meyakini. Tapi sombongnya luar kemampuannya. Maka pasti diteatakanlah Rasulullah oleh para sahabat. Allah maulana wala maula lakum. Tak ada komentar, diam 1000 bahasa Abu Sufyan. Jalezar. Jalezar. Seterusnya wilayatul khassah, perlindungan khusus terhadap orang mukmin, orang muttaqin, muti'in. Mannahu 'alaihim yaumal qiyamah bidukhulil janan wan najah minan niran. Nikmat yang akan diterima oleh orang muttaqin itu di hari kiamat nanti dengan masuk surga dan sukses atau terlepas dari neraka. Tolong ya, pogang jelah mutakin, pogang mutein, pogang kan mukmin. Selesai insyaallah kita terima ini nikmat yang diberikan Allah atas kita di hari kiamat, masuk surga terlepas dari neraka. Apa kata Allah? Lahum darussalam inda rabbihim. Untuk mereka itu kampung selamat. Kampung keselamatan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah yang melindungi mereka dahulu apa yang mereka kerjakan. Kanu itu di dunia, bima kanu dahulu mereka bekerja di dunia, Allah yang melindungi mereka. Sini dimasukkan dia ke surga. Syaratnya apa? Rukunnya apa? Mukmin, muta'in, muttaqin. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih, dan tiga tadi pakai. Hindarkan badan zahir batin dari kafir, dari syirik, dari munafik. Jauhi perbuatan yang menimbulkan dosa, kata atau perbuatan yang lain. Yang kedua, rahasia pribadi, jangan sampai melanggar yang hak. Dia asik batu itu. Suami istri kan rahasia pribadi loh, iya kan? Talambe isa, talambe subuh. Ini kalau apa ingin begadang, ompek pak kau bisa begadang, lempar itu dilarang Rasulullah. Ingin pak begadang di malam hari, ada ompek pak kawonya. Padamu menajat kepada Allah, begadang lalu. Ya, nang kedua melayani layanan suami istri. Suami melayani istri, istri melayani suami, begadang lalu. Nang ketiga menerima tamu, begadang lalu. Nang keempat rundo. Ulang balik. Lei boleh begadang. Lei, bapa tempe eh, tempe. Padamu ibadah munajat, tahajud, qiyamul lail, sampai pagi begadang lah. Yang kedua, termasuk itu muzakaratul ilm, termasuk itu. Ya, munajat kepada Allah, membaca ilmu. Yang kedua, suami istri saling melayani. Yang ketiga, melayani tamu. Yang keempat, rundo kalau disuruh oleh ulil amri atau pemimpin. Atau tidak lupa. Lihat tuan-tuan selamanya. Do tuan-tuan. Telawat tak? Musim duyan begadang. Ini ya. Musim duyan begadang mau. Ya, bokok begadang. Tiba melonggen begadang. Tiba bola kaki begadang. Ini ya. Tiba patang sajadah begadang. Apa patang sajadah itu? Orang kampar tak tahu patang sajadah. Apa itu? Hah? Akhir-akhir puasa orang pakai lilin, pakai apa segala. Kalau ada dulu saya hari ini ya. Hah? Sajadah nama orang tahu ni ke beli orang. Apa gadang tu? Tak ada gini dari tileh. Tak ada leh. Tua masih ada di Bentinang masih ada.